بسم الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Lalu berikutnya dari bab al-mahabbah. Wa'an ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, yakni Rasulullah alaihi salatu wasalam, nah, atau ini ucapan Ibn Abbas ya, mauquf ala Ibn Abbas, bukan sabda Nabi. Man ahabba fillahi, barang siapa yang cinta karena Allah, ya, ini mencintai seorang mukmin sebabkan karena keimanannya kepada Allah. Wa amdaba fillah, dan benci karena Allah. Wa wala fillahi, dan loyal karena Allah, loyal terhadap orang-orang yang beriman dengan menolong mereka, memuliakan mereka. Wa ada fillahi, dan memusuhi karena Allah, yakni menampakkan permusuhan kepada orang-orang kafir dan berlepas diri dari mereka. Ini makna ada fillahi, menampakkan permusuhan karena Allah. Ada empat perkara: cinta karena Allah, benci karena Allah, loyal karena Allah, dan menampakkan permusuhan karena Allah. Fa innama tunalu walayatullah bidzalik. Walayah bifathil wawi. Nah, hanyalah saja walayatullah akan didapat, yakni pertolongan Allah terhadap seorang hamba akan didapatkan dengan empat hal itu, dengan empat perkara itu. Walan yajid 'abdun tu'mal iman. Kemudian kata Ibn Abbas selanjutnya, seorang hamba tidak akan mendapatkan manisnya iman, wa in kathurat salatuh, walaupun salatnya banyak, wa shaumuh, walaupun puasanya banyak, hatta yakuna kadzalika, sampai dia seperti itu. Yakni melakukan empat hal di atas. Nah, walaupun banyak ibadahnya tapi tidak ada prinsip cinta dan benci karena Allah, walaupun banyak amal solehnya tapi tidak ada prinsip loyal dan bermusuhan karena Allah, dia tidak akan mendapatkan manisnya iman, tidak akan merasakan manisnya iman. Kemudian kata Ibn Abbas selanjutnya, waqad sarat 'ammatu mu'akhatin nas, dan keumuman persaudaraan manusia, sorat ala amri dunia, telah terjadi di atas dasar urusan dunia. Beliau menyebutkan ini, tentunya Melihat keadaan manusia di zaman beliau, apalagi di zaman kita. Kebanyakan persaudaraan itu hanya karena dunia. Ala amri dunia. Dibangun di atas urusan duniawiyah. Bukan karena Allah. Ini di zaman beliau. Apalagi di zaman sekarang. Wadhalika la yajdi ala ahlihi syai'an. Dan hal itu, yakni membangun persaudaraan di atas urusan dunia bukan karena Allah, la yajdi ala ahlihi syai'an. Yani la yanfa'uhum. La yanfa'uhum aslan. Persaudaraan itu tidak akan bermanfaat kepada mereka, bahkan memudaratkan mereka, karena dibangun bukan di atas cinta karena Allah, dibangun di atas urusan dunia. Lalu jadi ala ahli syani ini tidak memberikan manfaat sedikit pun, bahkan memudaratkan mereka. Kecocokan asar ini, kecocokan asar ini dengan bab, bahwa di dalam asar ini dijelaskan bahwa tercapainya kecintaan kepada Allah, tercapainya kecintaan Allah kepada hambanya, wa nusratihi lahu, dan pertolongan Allah kepada hambanya, masyurutun bi amrayni, dipersyaratkan dengan dua perkara. Seorang hamba akan mendapatkan kecintaan Allah dan pertolongan Allah dengan dua syarat. Yang pertama, mencintai wali-wali Allah dan membenci musuh-musuhnya dengan hati. Ini syarat yang pertama. Jika kita ingin mendapatkan kecintaan dari Allah, maka cintailah wali-wali Allah, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Cintai mereka. Dan sebaliknya benci musuh-musuh Allah dengan hati kita. Perkara yang kedua, izhar mahabbati awliya'illah, menampakkan kecintaan kepada wali-wali Allah dan menampakkan kebencian kepada musuh-musuh Allah dengan perbuatan. Ya, diaplikasikan, bukan hanya di dalam hati saja. Syarat yang pertama tadi di dalam hati, na'am. Kemudian yang kedua ini, ditampakkan kecintaan itu kepada orang yang beriman, dan juga ditampakkan kebencian itu kepada orang yang kafir. Bagaimana caranya? Dengan munasarah, menolong orang-orang yang beriman dan bertakwa, wali-wali Allah, dan berjihad melawan musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan dua hal inilah, maka kita akan mendapatkan kecintaan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Waqala Ibn Abbas, dari asar ini diriwayatkan oleh Ibn Jarir ya, di dalam tafsir. Waqala Ibn Abbas fi qawlihi, dan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan firman Allah Ta'ala, wa taqatta'at bihimul asbab, dan telah terputus terhadap mereka al-asbab. Yang dimaksud adalah al-mawaddah, yakni kecintaan di antara mereka terputus. Nah, al-asbab, hal-hal yang menghubungkan mereka. Apa yang menghubungkan mereka dengan satu sama lain adalah kecintaan. Itu diantaranya. Itu nanti berharga terputus. Di dunia mereka saling mencintai, dengan itu menjalin hubungan dengan mawaddah itu. Di akhirat akan terputus kecintaan itu. akan menjadi musuh satu sama lain. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin. Nah. Selesai pembacaan dari dalil dari bab ini, kita masuk ke masail. Kalau fi masail, pada bab ini ada beberapa kandungan. Yang pertama, tafsir ayat di Bara'ah. Tafsir ayat dalam surat Al-Bara'ah. Al-Baqarah. Kok Al-Baqarah? Tafsir ayat Al-Baqarah. Yani dalam surat Al-Baqarah. Ayat yang ke-165. Dalil yang pertama. Sudah lewat penjelasannya. Al-Thaniyah. Al-Ula tafsir ayat Al-Tayyib. Al-Ula, masalah yang pertama, tafsir ayat Al-Baqarah. Yang kedua, tafsir ayat Bara'ah, yaitu ayat ke-24 dalam surat At-Taubah. Juga sudah lewat tafsirnya. Al-Thalithah, yang ketiga, wujubu mahabbati. Wajibnya mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam, wajibnya mencintai Nabi alaihi salatu wasallam, ala nafsi, di atas diri sendiri, wal ahli, di atas keluarga, wal mali, dan di atas harta. Yakni wajibnya mendahulukan cinta kepada Nabi alaihi salatu wasallam di atas kecintaan kepada diri sendiri, keluarga, dan harta. Rabi'ah, anna nafi al-iman la yadullu ala al-khuruj min al-islam. Bahwa penafian iman dalam hadis itu tidak menunjukkan keluarnya seseorang dari Islam. Nah, hal itu ditunjukkan oleh hadis yang lain, hadis Umar, ketika Umar mengatakan, wallahi demi Allah, innaka tauhibbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Demi Allah, wahai Rasulullah, sungguhnya engkau la habbu ilayya min kulli syai'. Lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali diriku sendiri. Itu kata Umar. Faqala lahu, maka Nabi mengatakan kepada Umar, wa min nafsik, dan juga kecintaanmu seharusnya, ya, kecintaanmu kepada aku seharusnya lebih besar daripada dirimu juga. Wa min nafsika. Faqala al-ana, lalu Umar mengatakan, sekarang wahai Rasulullah, sekaranglah, anta ahabbu ilayya min nafsi, engkau lebih aku cintai daripada jiwaku sendiri. Nah, ucapan Umar radhiyallahu anhu, al-ana, sekarang, ini menunjukkan hudus hadil mahabbah. Ya. Baru munculnya mahabbah ini. Baik. Barakallahu fiik. Jadi ucapan Nabi dalam hadis itu, la yu'minu ahadukum, yang dinafikan adalah kesempurnaan iman, bukan aslul iman, bukan pokok keimanan. Nah, dengan dalil hadis yang lain, salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Wajada bihinna halawatul iman. Tiga hal, barang siapa ada padanya, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Dan manisnya iman adalah amrun zaid, perkara yang lebih dari sekedar pokok keimanan. Difahami? halawatul iman itu amrun zaid, perkara zaid, sesuatu perkara yang lebih dari sekedar pokok iman. Menunjukkan nafyul iman di sini yang dimaksud adalah nafyul kamal, bukan nafyu aslil iman, bukan pokok keimanan yang ditepis, tapi kesempurnaan iman. Alhamdulillah, anna lil imani halawatun, bahwa keimanan itu memiliki halawah, rasa manis yang dirasakan di dalam hati seseorang. Dan kita sudah menyebutkan kemarin indikatornya apa saja, di antaranya bagaimana kita mengetahui bahwa kita sedang merasakan manisnya iman. Dicicipi dengan lidah enggak? Tapi di sini, jika seseorang mendapati dirinya suka kebaikan, jika seseorang mendapati dirinya suka kepada ahlul khair, berarti dia merasakan manisnya iman. Sebaliknya, kalau tidak senang terhadap kebaikan, ketaatan, amal soleh, tidak senang terhadap ahlul khair, berarti dia belum mendapatkan manisnya iman. Nah, qad yajidu hal insan, terkadang didapatkan oleh seseorang. Qad la yajiduha, dan terkadang tidak didapatkan oleh seseorang. Nah, itu tadi qarinahnya, indikatornya, tanda-tandanya. Sadisa, kandungan yang keenam, a'malul qalbi al-arba' allati la tunalu walayatullahi illa biha. Empat amalan hati di mana walayatullah, kecintaan dan pertolongan Allah, tidak akan didapatkan kecuali dengan empat perkara itu. Walayajidu ahadun, dan seseorang tidak akan mendapatkan ta'amal iman, manisnya iman, illa biha, kecuali dengan itu. Apa empat perkara itu? Yang pertama, cinta karena Allah. Yang kedua, benci karena Allah. Yang ketiga, loyal karena Allah. Yang keempat, menampakkan permusuhan karena Allah. Empat hal, dengannya seorang akan mendapatkan pertolongan dan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga manisnya iman. Sabi'ah, yang ketujuh, fahmu sahabi lil waqi'. Sahabi yang dimaksud siapa? Ibnu Abbas. Sahabi itu bentuk mufrad ya. Sahabat itu bentuk jamak. Ya. Kafir. Seperti kafir misalnya, kafir menjadi kafar. Sahabi menjadi sahabatun. Baik. As-sahabi, pemahaman salah seorang sahabat, yaitu Ibnu Abbas, lil waqi', terhadap fakta, kenyataan, anna ammat al-mu'akhah, bahwa keumuman al-mu'akhah, persaudaraan, dibangun di atas urusan dunia. Nah, ammat al-mu'akhah ala amri dunia, ini yang difahami oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Itu di zaman beliau. Ya, fakaifa bizamanina, apalagi di zaman kita. Asamina, yang kedelapan, tafsir qawlihi wa taqatta'at bihimul asbab. Ibn Abbas menafsirkan al-asbab di sini adalah al-mawaddah. Dan tafsir sahabah apabila ayat itu memiliki konteks yang umum, itu adalah tafsirun bil mithal. Karena al-asbab konteksnya umum, bukan hanya satu. Ya, segala sesuatu yang menghubungkan antara satu orang dengan orang lain bukan hanya kecintaan saja. Itu salah satunya. Berarti ini tafsirun bimada? Tafsirun bil misal. Menafsirkan al-asbab dengan salah satu afrodnya, dengan salah satu contoh-contohnya. Wa illa al-asbab umum allati yataqarrabuna biha ila Allah. Al-asbab al-ukhra, sebab-sebab yang lain yang dengannya mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain mahabbah banyak. Semuanya itu tangkoti terputus nanti pada hari kiamat. Dan mereka tidak akan mendapatkan kebaikan dari al-asbab itu. Yakni kaum musyrikin. Nah. Kecintaan kaum musyrikin kepada Allah Subhanahu wa taala akan terputus. Tidak mendapatkan manfaat pada hari kiamat. التاسع والعشرين أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا. Bahwa ada sebagian kaum musyrikin yang mencintai Allah dengan kecintaan yang sangat. Diambil dari ayat wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi yuhibbunahum ka hubbillah. Alladzina amanu ashaddu hubban lillah. Ya, jadi kaum musyrikin juga beribadah kepada Allah, baik dengan ibadah yang nampak maupun yang batin, seperti mahabbah. Mereka juga beribadah kepada Allah dengan ibadah mahabbah. Akan tetapi ibadah itu musyarakah, ya, disekutukan dengan yang lain, tidak murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Asyrah yang ke-10. Al-wa'idu ala man kana al-thamaniya ahabba ilaihi min dinihi. Al-wa'id, ancaman atas orang yang mendahulukan kecintaan kepada 8 perkara daripada kecintaan terhadap agamanya, yaitu aba, orang tua, benar, anak-anak, ikhwan, saudara-saudara, azwaj, pasangan-pasangan, wa asyirah, keluarga-keluarga, wa amwal, harta-harta, wa tijarah, perdagangan, wa masakin, dan tempat tinggal. 8 perkara lebih didahulukan kecintaan oleh seorang tersebut pada 8 perkara ini daripada kecintaan kepada agamanya. Ada ancamannya. Fatarabbasu, tunggu. Hatta ya'ti Allah bi'amri, sampai Allah mendatangkan urusannya. Ancaman menunjukkan perkara tersebut termasuk dosa-dosa besar. Diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang mendahulukan kecintaannya kepada 8 perkara itu daripada kecintaan kepada agamanya. Al-hadi asyrata yang 11, kandungan yang terakhir. Anna man ittakhadha niddan tusawi mahabbatahu mahabbatallahi fahuwa asyirkul akbar. Bahwa barang siapa yang menjadikan tandingan, suatu tandingan, tusawi, di mana dia menyamakan kecintaannya kepada tandingan itu dengan kecintaannya kepada Allah, maka itu adalah syirik besar. Nah, dalam ayat pada dalil yang pertama, yuhibbunahum ka hubbillah. Lalu di mana kita mengambil pendalilan bahwa itu termasuk syirik besar? Yaitu dari siyaqul ayat, konteks ayat, berupa ancaman, ya, yaitu azab yang akan didapatkan. Nah, bidalil malahum minal azab, dengan dalil apa yang mereka dapatkan berupa azab. Itu siapnya. Siap itu menunjukkan bahwa mereka musyrik dengan syirik besar. Baik. Selesai masail, kita akan membaca penjelasan Al-Imam Musa'di rahimahullahu taala. Qala babu qaulillahi ta'ala wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Yang ke-28. Bab tentang mahabbah. Kata Sa'di rahimahullah, aslu tauhid wa ruhuhu, pokok tauhid dan ruhnya adalah ikhlasul mahabbati lillahi wahda, memurnikan kecintaan hanya kepada Allah. Wahia aslu ta'alluhi wa ta'abudilahu, dan dia merupakan pokok peribadatan dan persembahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap ta'alluh, setiap ibadah yang kita lakukan, pokoknya adalah memurnikan kecintaan kepada Allah. Nah, kalau tidak ada unsur mahabbah, maka ibadah itu layaknya hanya seperti kulit yang kosong dari isi. Betul tidak? Pernah makan kacang? Apa yang diinginkan dari kacang? Kulitnya atau isinya? Kalau ada orang beribadah tanpa ada unsur mahabbah dalam hatinya, dia hanya seperti mendapatkan kulit. Ada orang makan kulit kacang toh, masuk akal. Orang gila itu. Dia buka kacang, isinya dibuang, kulitnya dimakan. Itu orang enggak punya logika, ya, orang gila. Begitu. Nah, jadi dia ruh ibadah, pokok ibadah. Bal hiya haqiqatul ibadah, bahkan mahabbah merupakan hakikat ibadah. Wala yatimmu tauhid, dan tidak akan sempurna tauhid hatta takmula mahabbatul abdi li rabbi, hingga sempurna mahabbah, kecintaan seorang hamba kepada Rabbnya. Perhatikan, tidak akan sempurna tauhid hingga sempurna mahabbah seorang hamba kepada Rabbnya. Artinya kadar tauhid dia tergantung terhadap kadar mahabbahnya. Semakin sempurna mahabbahnya, semakin sempurna juga tauhidnya. Sebaliknya, semakin kurang mahabbahnya kepada Allah, semakin kurang pula tauhidnya. Hatta takmula mahabbatul abdi li rabbi wa tasbiqa mahabbatuhu wa huwa atifa wa tasbiqa mansub ma'tuf kepada takmul. Dan hingga kecintaannya, ya, melampaui kecintaannya kepada Allah, melampaui jami'al mahab, jami'al muhab, wa taghlubaha, sampai kecintaannya kepada Allah melampaui semua jenis kecintaan dan mengalahkannya, sampai terhadap dirinya sendiri. Wa yakunu aw wa yakuna laha al-hukmu 'alayha. Nah, di sini ada ha, dhamir ha, laha al-hukmu 'alayha. Dhamir ha yang pertama kembali ke mana? Dhamir ha yang kedua kembali ke mana? Ini yang menjadi pertanyaan. Dan hingga dia memiliki hukum atasnya. Dia di sini siapa? Laha. Ah. Siapa yang bisa jawab? Coba dicermati. Ya, butuh fokus. Belajar nahwu itu butuh fokus. Jangan sampai salah marfu'nya, mansubnya, majrurnya. Kemudian audud domir, domir kembali kemana? Itu semua harus diperhatikan. Wa yakunu lahal hukmu 'alaiha. Sampai yang besar. Laha. Kembali ke mahabbatu al-abdi. Ya. Alaiha. Hak yang kedua kembali kepada jami' al-muhab. Dipahami? Sampai kecintaan dia kepada Allah menghukumi semua kecintaan yang lain. Bagaimana? Maksudnya bihaitsu dari sisi takunu sa'iru muhabbil abdi atau mahabbil abdi di fathah mimnya. Semua kecintaan hamba taba'an li hadhihi al-mahabbah, mengikuti kecintaan ini, yaitu mahabbatullah. Semuanya harus tunduk kepada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna lahal hukmu 'alaiha. Artinya apa? Kecintaan-kecintaan yang lain, kecintaan kepada keluarga, kecintaan kepada harta dan semuanya harus mengikuti kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus tunduk kepada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allati biha sa'adatul abdi wa falahuhu, yang dengannya merupakan sebab sa'ada, ba' sababiyah, merupakan sebab kebahagiaan seorang hamba dan keberuntungannya. Ya, jadi mahabbatullah merupakan sebab kebahagiaan dan keberuntungan seorang hamba. Wa min tafri'iha wa takmiliha, dan termasuk di antara tafri', furu', cabang dan penyempurna mahabbatullah adalah al-hubbu fillah, cinta karena Allah. Itu termasuk hal yang menyempurnakan mahabbatullah, cinta orang lain karena Allah. Ya, tadi kan cintanya dia kepada Allah, itu dasar. Nah, bagaimana supaya dasar ini bisa menjadi sempurna? Dia cinta kepada orang lain karena Allah, bukan karena dunia, bukan karena yang lain. Fa yuhibbu al-'abda ma yuhibbuhu Allah. Fa yuhibbu al-'abdu, maka seorang hamba mencintai ma, apa saja yang yuhibbuhu Allah, yang dicintai oleh Allah, minal a'mali wal ashkhas, berupa amalan-amalan dan al ashkhas. Ya, orang-orang tertentu yang dicintai oleh Allah. Amal soleh yang dicintai oleh Allah, maka kita mencintainya dengan mengerjakannya. Nah, kewajiban-kewajiban, kemudian amalan tatawu', nawafil, kita kan menyukainya, mengamalkannya karena Allah menyukainya dan mencintainya. Demikian pula al-ashkhas, orang-orang tertentu yang dicintai oleh Allah, kita pun mencintainya karena Allah. Wa yubghidhu ma yubghidhu Allah, sebaliknya membenci apa saja yang Allah cintai, minal ashkhasi wal amal, berupa orang-orang tertentu dan amal-amal tertentu. Wa yuwali awliya'ahu, dan dia loyal terhadap wali-walinya dari kalangan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Wa yu'adi a'da'ahu, dan memusuhi musuh-musuhnya dari kalangan al-munafiqin wal-musyrikin wal-kufar. Wa bidzalika, maka dengan itu yakmulu imanul abdi wa tauhiduhu, sempurnalah, menjadi sempurnalah iman seorang hamba dan tauhidnya. Nah, kalau amat dikhazu andadin, belum masuk waktu. Baik, kita cukupkan dulu sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.